Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat di judul bab Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, dari asal kitab Miftahu dari Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahli Al-ilmi wal Iradah, karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Jadi di pembahasan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu, kita sudah sampai saat ini di Al-Wajhur Rabi'ah Asyara Ba'dal Mi'ah, segi 114. Segi yang ke-114. Baik. Baqa'ul ilmi baqa'ud din wad dunya. Tetapnya ilmu berarti tetapnya agama dan urusan dunia kita. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan di segi keutamaan ilmu ini, kata beliau, inna baqa'ad din wad dunya fi baqa'il ilmi wa bidhihabil ilmi tadhabud dunya wad din. Sesungguhnya menetapnya agama dan urusan dunia adalah dengan tetap keberadaannya ilmu agama. Dengan tetap adanya ilmu agama, maka ketika ilmu agama hilang, maka dunia dan agama kita juga akan musnah. Subhanallah, ini jelas menunjukkan keutamaan yang besar. Faqawaimuddin wa dunya innama huwal ilmu, karena tiang-tiang utama penopang agama dan urusan dunia kita adalah ilmu agama. Qala al-Auza'i, Imam Abu Abdurrahman al-Auza'i berkata, qala Ibnu Shihab bin Az-Zuhri, al-Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimahullah taala berkata, al-i'tisamu bisunnati najatun wal ilmu yuqbadu qabdan syari'an. Wal-ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Fana'shul ilmi thabatul dini wa dunia. Wadhahabul ilmi dhahabu dhalika kullihi. Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala berkata, berpegang teguh dengan sunnah adalah najatun, keselamatan. Berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Dan ilmu agama akan dicabut dengan cepat pada diri manusia. Fana'syul ilmi, maka hidupnya ilmu berarti merupakan pertanda thabatu din, keteguhan agama dan urusan dunia kita. Sedangkan hilangnya ilmu berarti pertanda hilangnya semua hal tersebut. Hilangnya dunia dan agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana keutamaan dan kemuliaan ilmu, bahwa inilah yang menentukan keteguhan agama dan urusan dunia kita bisa berjalan dengan baik. Wa qala Ibnu Wahb akhbarani Yazid an Ibnu Shihab qala balagona an rajulin min ahli al-ilmi annahum kanu yaqulun al-i'tisamu bisunnati najatun wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an fana'shul ilmi thabatud din. Ya, tidak akan bisa dicapai dengan kekuasaan atau harta ataupun yang selain keduanya. Mungkin harta dan kedudukan bisa menjadikan seorang dipuji. Tapi berapa lama dipuji? Ya, berapa lama orang bertahan akan selalu mengagungkannya? Hanya ketika orangnya ada saja. Hanya ketika orangnya ada di hadapannya saja. Tapi ilmu, para ulama sampai saat ini senantiasa kita sebut nama mereka, kita doakan. Waktu kita menyebut para sahabat, kita katakan radhiyallahu anhum. Para ulama kita katakan, ya, selama masih ada pergantian pergantian masa, yakni sampai hari kiamat, mereka akan selalu disebut-sebut, didoakan, dan senantiasa dinukil ucapan mereka, disebarkan kebaikan-kebaikan mereka dalam menjelaskan perkara-perkara agama, yakni para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, hatta yujlisahu, ya, fal ilmu yazidu syarifa syarafan wa yarfa'u al-abdal muluka hatta yujlisahu majalisal muluki kama thabata fis sahih min hadithi Zuhri an Abi Tufail anna Nafi'a ibn Abdul Harith ata Umar ibn al-Khattab بعسفان وكان عمر وكان عمر رضي الله عنه استعمله على أهل مكة فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن أبزة فقال من ابن أبزة فقال رجل من موالينا فقال عمر استخلفت عليهم مولى فقال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال Umar radhiyallahu ta'ala anhu ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Maka ilmu akan menambah orang yang mulia menjadi semakin mulia, bahkan mengangkat derajat seorang budak mencapai kedudukan para raja. Ya, sehingga ilmu itu mendudukannya di kedudukan atau di tempat-tempat duduknya para raja. Sebenarnya disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari riwayat Imam Az-Zuhri, Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri, Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Abdillah Ibnu Shihab Az-Zuhri, imam besar dari kalangan tabi'in, penduduk Madinah. Ya, kita tahu beliau adalah seorang ulama besar yang dipercayakan oleh Imam Umar bin Abdul Aziz khalifah ketika itu untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dikhawatirkan para sahabat yang menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu wasallam mereka nanti wafat sehingga banyak hadis-hadis yang belum sempat dikumpulkan. Begitu. Dari Abu Tufail bahwasanya Nafi ibn Abdul Harith pernah datang menjumpai Umar ibn Al-Khattab di wilayah Usfan. Di wilayah Usfan, yang ketika itu Umar ibn al-Khattab menjadikan Nafi ibn Abdul Haris ini sebagai sebagai gubernurnya penduduk Mekah. Ya, ketika Umar ibn al-Khattab ada di Usfan, maka Nafi ibn Abdul Haris datang menemuinya. Berarti sekarang penduduk Mekah tidak ada, ya, seorang yang memimpin mereka saat itu. Karena gubernurnya datang menemui Umar ibn al-Khattab, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, ahli memahami firman-firman Allah, ahli tafsir, dan alim bil faraid, memiliki ilmu tentang masalah syariat Islam, punya ilmu agama. Faqala Umar, maka ketika itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketahuilah sesungguhnya Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabimu sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat ya kaum-kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan keturunan. Mungkin dia tidak termasuk orang yang terpandang dari segi nasabnya, tapi ketika dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala jadikan dia lebih tinggi kedudukan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak demikian keadaannya. Nah, وقال إبراهيم الحربي إبراهيم الحربي Imam Ibrahim Al-Harbi berkata, "Kana Atha ibn Abi Rabah abdan aswada limra'atin min ahli Makkah." Ini kisah tentang ulama besar dari kalangan tabi'in penduduk Makkah, Atha ibn Abi Rabah rahimahullah ta'ala. Dia adalah seorang budak berkulit hitam yang dimiliki oleh seorang perempuan dari penduduk Mekah. Majikannya adalah seorang perempuan dari penduduk Mekah. Wa kana anfuhu ka'annahu bakilla. Digambarkan di sini fisiknya, ya, hidungnya itu seperti sayuran. Yani secara fisik sama sekali tidak menarik, bahkan secara fisik dikatakan jelek. Qala, kata Ibrahim Al-Harbi, "Waja'a Sulaiman bin Abdul Malik Amirul Mukminin ila Atha huwa wa ibnahu." Satu hari datanglah berkunjung kepadanya Sulaiman bin Abdul Malik, ya, yang waktu itu merupakan Amirul Mukminin, khalifah kaum mukminin, yakni penguasa, raja waktu itu. Datang kepada Atha bersama kedua anaknya, raja ini bersama kedua pangeran. Datang menemuinya, kenapa? Karena mereka butuh ilmunya, mereka ingin menunaikan ibadah haji atau umroh. Mereka perlu bertanya kepada orang yang berilmu ini, yang merupakan bekas budak. Datang kepada Atha bersama kedua anaknya. Fajallasu ilaihi wa huwa yusalli. Maka mereka mulai duduk di tempat tinggalnya, di ruangannya Atha, yang ketika itu Atha ibn Abi Rabah sedang salat. Mereka menunggu. Falamma sallan taf infatala ilaihim, setelah selesai sholat dia pun mulai menghadap ke mereka. Fama zalu yas'alunahu an manasikil haji wa qad hawwala qafahu ilaihim. Maka terus-menerus mereka bertanya kepada Atha tentang manasik haji yang mereka akan laksanakan, yang mana ketika itu ya, kemudian Atha menghadapkan punggungnya kepada mereka, yakni sudah merasa cukup dengan apa, dengan jawaban yang diberikannya. Baik. Thumma qala Sulaiman libnihi kuma. Setelah itu khalifah ini Sulaiman ibn Abdul Malik berkata kepada kedua anaknya, libnihi, kepada kedua anaknya, kuma, berdirilah kalian berdua. Faqama, keduanya pun berdiri. Faqala, maka Sulaiman ayahnya ini, raja ini berkata kepada kedua anaknya, ya baniya la taniya fi talabil ilmi fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal abdil aswad. Wahai anakku, wahai kedua anakku, nanti kalian jangan sampai malas-malasan dalam menuntut ilmu agama. Jangan sampai kalian merasa malas dalam mencari ilmu agama, karena sungguh aku tidak bisa melupakan bagaimana rendahnya kita, ya, ketika menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini di depan budak yang hitam ini. Kita harus tunduk, harus menunggu dia, harus merendahkan diri di hadapannya, karena kita menanyakan ilmu agama. Aku tidak bisa melupakan bagaimana rendahnya kita di hadapan budak yang hitam ini. Ya, ini tentu saja maksudnya adalah dia ingin motivasi anaknya untuk rajin menuntut ilmu, karena dia mengetahui saat ini bagaimana butuhnya mereka kepada ilmu agama, sehingga mereka harus mendatangi orang yang berilmu ini, padahal orang yang berilmu ini secara fisik adalah seseorang yang ya tentu tidak akan dipandang di kalangan manusia. Maka ini jelas kemuliaan dan ketinggian yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang menjaga agamanya. Nah. Qala al-Harbi wa kana Muhammad ibn Abdurrahman al-Awqas unukuhu dakhilun fi badanihi wa kana mankibahu kharijaini ka'annahuma zujjani. Kemudian Ibrahim Al-Harbi menceritakan lagi ya tentang seorang ulama lainnya yang bernama Muhammad ibn Abdurrahman al-Awqas. Ini seorang ulama yang secara fisik sama sekali tidak menarik. Dikatakan lehernya pendek, masuk di tubuhnya. Lehernya hampir tidak kelihatan, masuk dalam tubuhnya. Kemudian kepada anaknya, wahai anakku, ya, kamu tidak akan berada di satu perkumpulan orang-orang kecuali pasti kamu akan diketahui. kamu akan yang dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Ya, mashuru bihi, kamu akan dihinakan, diejek. Dijadikan sebagai qadhi. Qadhi adalah lambang orang yang paling berilmu di kalangan manusia, di kalangan masyarakat, satu penduduk pada waktu itu, di satu kota, ya. Maka dia tidak main-main menjadi qadhi untuk kota Mekah. Negeri tempatnya para ulama, menunjukkan dia adalah orang yang berilmu dan dia memegang jabatan ini selama 20 tahun. Berarti dia adalah orang yang dimuliakan di kalangan penduduk Mekah. Qala, diceritakan oleh Imam Ibrahim Al-Harbi, wa kana al-khasmu idza jalasa ilayhi bina yadayhi yar'udu hatta yakum. Sampai-sampai ketika dia menjadi qadhi, al-khasm, ketika ada orang yang tertuduh dalam satu perkara, kalau dia duduk di hadapan kecuali dengan ejekan, begitu. Taib, qala wa marrat bihim ra'atun yauman wa huwa yaqul. Suatu saat ada seorang perempuan yang lewat di hadapannya sementara dia berdoa, Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, selamatkanlah pundaku dari neraka. Faqalat lahu, maka perempuan itu mengatakan, ya bna akhi wa ayyu raqabatin laka. Perempuan ini berkata, mengejeknya, mengatakan, wahai anak saudaraku, ya, pundak apa yang kamu miliki? Yakni untuk mengejek orang tersebut, mengejek ulama besar ini yang ternyata kemudian dia menjadi orang yang sangat disegani, dihormati di kota Mekah. Baik. Ini juga gambaran contoh dari orang-orang yang berilmu, yang secara fisik, ya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kekurangan sebagai ujian, tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka, tinggikan kedudukan mereka dari sisi lain, dan inilah kedudukan yang benar-benar tinggi dan menjadi kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti. Baik. Wa qala Yahya ibn Aktham, qala Ar-Rashid, diceritakan di sini dari Yahya ibn Aktham, satu saat Khalifah Harun Ar-Rashid berkata, rahimahullah ta'ala, ma anbalul maratib. Dia berkata kepada Yahya ibn Aktham, kedudukan apakah yang paling mulia? Fakultu, ma anta fihi ya amirul mu'minin. Yahya ibn Aktham mengatakan, ya tentu kedudukan yang saat ini kau miliki, wahai amirul mu'minin, karena engkau adalah pimpinannya kaum mu'minin, kaum muslimin. Faqala, maka Ar-Rashid, Harun Ar-Rashid berkata lagi, fata'rifu ajal minni. Kamu tahu ada kedudukan yang lebih mulia dibandingkan kedudukanku saat ini? Qultu, kata Yahya ibn Aktham, la, aku tidak tahu. Qala, kata Harun Ar-Rashid, lakinni a'rifuhu, tapi saya mengetahui ada kedudukan yang lebih tinggi. Saya mengetahui ada kedudukan yang lebih tinggi. Rajulun, ya, kata Harun Ar-Rashid, rajulun fi halaqatin yakul, haddathana fulanun an fulanin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seseorang yang duduk di sebuah majlis, dia menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, menceritakan kepadaku si fulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda seperti ini. Qultu, ya amirul mu'minin, ahadha khairun minka wa anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa waliyu ahlil mu'minin. Maka Yahya ibn Aktham berkata, wahai amirul mu'minin, apakah orang yang menyampaikan hadis ini lebih mulia dibandingkan engkau, sedangkan engkau adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau adalah pemegang kekuasaan yang memimpin kaum mukminin. Qala, maka Harun Ar-Rashid berkata, na'am, betul, dia lebih mulia dibandingkan saya. Orang ini lebih mulia dibandingkan saya. Wailaka, hadza khairun minhi, celaka kamu, orang ini lebih baik dibandingkan aku. Li'anna ismahu li'anna ismahu muktarinun bismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yamutu abadan, karena namanya selalu digandengkan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mati selamanya. Wa nahnu namutu wa nafna wal ulama ubaquna dahra, sedangkan kami akan mati, kita semua akan hilang, sedangkan para ulama mereka tetap ada sepanjang masa sampai hari kiamat. Masya Allah, ini pujian langsung dari seorang yang paling tinggi kedudukannya secara duniawi saat itu, yaitu Harun al-Rashid yang merupakan khalifah ya kaum mukminin saat itu. Maka ini juga menunjukkan keutamaan dan tingginya kedudukan ilmu yang menjadikan seseorang bahkan melebihi kedudukan para raja, ya kemuliaan yang mereka dapatkan di dunia, terlebih-lebih lagi nanti kemuliaan yang mereka dapatkan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala jika mereka benar-benar ikhlas dalam menuntut ilmu, menyampaikannya, mengamalkannya, kemudian menyebarkannya kepada manusia. Baik, berikutnya. Wa qala Khaitham ibn Sulaiman sami'tu ibn Abil Khanajir ibn Abil Khanajir yakul kunna fi majlisi Yazid ibn Harun fi majlisi Yazid ibn Harun wa nasu qad ijtama'u ilayhi famarra amirul mu'minin fawakofa alayna fil majlisi wa fil majlisi ulufun faltafata ila ashabihi wa qala hadhal mulku. Aku mendengar Ibn Abil Khanajir berkata, satu hari kami sedang berada di majlis pengajian Imam Yazid Ibn Harun, yang ketika itu murid-muridnya sedang berkumpul semua di hadapannya. Maka lewatlah Amirul Mukminin, ya khalifah, lewat saat itu. Kemudian berdiri melihat majlis kami, yang ketika itu majlis ini dihadiri dari puluhan ribu orang. Kemudian khalifah yang lewat itu berkata kepada para pengawalnya, para pendamping-pendampingnya, dia mengatakan, hadal mulku, inilah kerajaan yang sesungguhnya, inilah raja yang sesungguhnya. Karena jumlah mereka berkumpul di hadapan gurunya lebih banyak dan mereka berkumpul dengan ketaatan, tidak perlu dipaksa, tidak seperti raja yang tentu saja para pengawal mengawal dia atau berkumpul di sekitarnya karena adanya upah yang mereka dapatkan. Baik. Contoh berikutnya, wa fi tarikh Baghdad lil khatib anil ustad ibnul amid anil ustad ibnul amid qala ma kuntu adhunnu anna fid dunya halawatan aladza minar riyasati wal wizarati allati ana fiha. Ya, disebutkan dalam kitab tarikh Baghdad tulisan Imam al khatib al Baghdadi rahimahullah taala dari ustad ibnul amid. Ya, beliau ini punya kedudukan, ya punya merupakan menteri kerajaan di zamannya. Beliau ini mengatakan, sungguh aku tidak menyangka di dunia ini ada yang lebih manis dan lebih nikmat dibandingkan ya kedudukan dan jabatan sebagai wizarah, sebagai menteri yang aku jabat ketika itu. Hatta syahidtu mudzakarata Sulaiman ibni Ayyub ibni Ahmad At-Tabrani wa Abi Bakar Al-Ji'abi bihadrati. Sampai kemudian aku menyaksikan di hadapanku diskusi antara dua ulama besar. Pertama Imam At-Tabrani, ya, Sulaiman ibnu Ayyub ibnu Ahmad At-Tabrani yang penulis kitab Mu'jam Tabrani yang terkenal, ya, yang tiga, ya, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat sama Mu'jamul Saghir. Dan Imam Abu Bakar Al-Ji'abi, keduanya berdiskusi di hadapanku. Fakana At-Tabraniyu yaglibu bikathrati hifdzihi. Yang mana dalam diskusi ini At-Tabrani dia menang karena banyaknya hafalan beliau terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Al-Ji'abiyyu yaglibu At-Tabraniya bi fitnatihi wa dzaka'i ahli Baghdad. Sementara Imam Al-Ji'abi mengalahkan Imam At-Tabrani dengan kecerdasannya dan kepandaian yang dimiliki penduduk Baghdad. Hatta tafa'at aswatuhuma wa la yakadu ahaduhuma yaglibu sahibahu. Sampai kemudian keduanya, suara keduanya meninggi, yang hampir-hampir satu tidak bisa mengalahkan yang lain dalam masalah diskusi ini. Tidak ada yang menang satu di antara yang lain, satu di atas yang lain. Faqala Al-Ji'abi, ketika itu Imam Al-Ji'abi berkata, indi hadithun laisa fi dunya illa indi. Saya punya satu hadis, tidak ada seorang pun, tidak ada di dunia ini kecuali hadis yang saya miliki ini. Ya. Dia mengatakan, maksudnya kamu tidak punya riwayat ini. Faqala, maka At-Tabrani mengatakan, hati, sampaikan hadis itu. Faqala, maka Al-Ji'abi berkata, rahimahullah ta'ala, haddathana Abu Khalifah, haddathana Sulaiman ibn Ayyub, wa haddatha bil hadis. Hadis ini disampaikan kepadaku oleh Abu Khalifah. Abu Khalifah berkata, menceritakan kepadaku Sulaiman ibn Ayyub, kemudian dia menyampaikan hadis ini sampai selesai. Faqala Tabrani, ana Sulaiman ibnu Ayyub. At-Tabrani berkata, salah, saya lah yang dimaksud dengan Sulaiman ibnu Ayyub. Ya, gurumu di atasnya lagi itu mendengarnya langsung dari saya. Ya, lewat At-Tabrani juga. Dengarkan saya dari saya hadis ini langsung supaya lebih tinggi sanadmu, tidak perlu pakai perantara gurumu. Fa innaka tarwi an Abi Khalifah ta'anni, ya, karena kamu meriwayatkan hadis ini dari Abu Khalifah, dari saya sendiri. Berarti kamu mending langsung dengarkan supaya tinggi sanadmu. Fa khajila Ji'abi wa ghalabahu Tabrani, ketika itu Al-Ji'abi merasa malu dan berarti dia tidak kalah dalam diskusi ini dari Imam At-Tabrani. Maka Ustaz Ibnu Al-Amid berkata, fawadittu fi makani annal wizarata war riyasata laitaha lam takun li wa kuntu Tabrani. Ketika itu, ya, dalam keadaan itu benar-benar saya menginginkan, ya, saya menghendaki kedudukan sebagai menteri dan sebagai pemimpin yang saya miliki ini tidak ada. Tapi aku bisa menjadi orang seperti At-Tabrani. Ya. Wa farihtu mithlal farahi alladhi fariha bihi At-Tabrani li ajli al-hadis, dan aku bisa merasakan kegembiraan, kesenangan seperti yang dirasakan oleh Imam At-Tabrani karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihafalnya tersebut. Au kama qala, atau sebagaimana ucapan yang diucapkan oleh Ibnul Amid ini. Nah, maka ini juga menggambarkan kepada kita tentang contoh bukti kemuliaan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Bukan cuma para ulama saja yang merasakannya, bahkan di sini adalah orang yang punya kedudukan sama seperti raja tadi sebelumnya yang mengatakan majelis hadis inilah kerajaan yang sesungguhnya, inilah raja yang sejati. Ini diakui bukan cuma oleh orang-orang yang berilmu saja, tapi juga oleh orang-orang yang menyaksikan bagaimana rasa nikmat yang dirasakan oleh para ulama ketika mendiskusikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya beberapa kali menukil pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menggambarkan hal ini. Beliau berkata, "Law 'alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyufihim." Seandainya para raja dan para putra-putra raja, para pangeran, mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan belajar agama, mengamalkan, mendakwahkan agama, sungguh mereka akan merebut kenikmatan tersebut dari kami dengan menggunakan pedang-pedang mereka. Ini seandainya mereka mengetahui. Dan gambarnya adalah seperti ini. Ya, cuma karena kebanyakan orang tidak mengetahuinya, sehingga mereka tidak bersemangat untuk mengejar kemuliaan yang paling tinggi di dunia dan di akhirat ini. Nah, baik. Berikutnya, waqala al-Muzani, Imam al-Muzani rahimahullah ta'ala berkata, Al-Muzani adalah kita tahu termasuk imam besar yang merupakan murid utama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, sami'tu Syafi'i yaqul, man ta'allama al-Qur'ana 'azumat qimatuhu wa man nadhara fil fiqhi nabula miqdaruhu wa man ta'allama al-lughata raqqa tab'uhu wa man ta'allama al-hisaba jazala ra'yuhu wa man kataba al-haditha qawiyat hujjatuhu wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu wa qad ruwiya hadha al-kalamu 'an asy-Syafi'i min wujuhin mut'addidah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, ya, jadi riwayat langsung dari muridnya yang utama yaitu Imam Al-Muzani. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka azumat qimatuhu, akan agung kedudukannya, akan mulia kedudukannya. Wa man nadhara fil fiqhi nabula miqdaruhu, barang siapa yang mendalami ilmu fikih, ya, mempelajari fikih dalam agama, maka nabula miqdaruhu, maka akan tinggi nilainya. Ya, akan tinggi nilainya di kalangan manusia. Barang siapa yang mempelajari al-lughah, bahasa Arab, maka tabiatnya akan lunak, akan lembut. Wataknya akan lunak. Dan barang siapa yang mempelajari ilmu hisab, akal pikirannya akan kuat. Dan barang siapa yang menulis hadis, argumentasi hujahnya akan kuat. Ya. Dan barang siapa yang tidak menjaga dirinya, maka ilmu yang dipelajarinya tidak akan bermanfaat baginya. Ya, ini tidak menjaga ikhlasnya, tidak menjaga adab-adab dalam ilmu, maka ilmu tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Ini ucapan yang diriwayatkan dari berbagai jalur dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Oleh karena itu, ini juga menjadi motivasi bagi penuntut ilmu untuk semangat mempelajari ilmu agama, karena ini merupakan sebab tingginya kedudukan dan mulianya nilai seseorang di dunia dan di akhirat nanti. Baik, wa qala Sufyan ats-Tsauri, man arada dunya wal akhirata fa alayhi bi talabil ilmi. Barang siapa bihi dunya wajadaha, wa man arada bihi al akhirata wajadaha. Sesungguhnya hadis ini adalah kemuliaan, kedudukan yang tinggi. Barang siapa yang menginginkan dengan hadis ini dunia, dia akan dapatkan dunia tersebut, dan barang siapa yang menginginkan dengan hadis ini akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat tersebut. Nah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah. Jadi sangat banyak penjelasan dari para ulama yang menggambarkan tentang tingginya kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu agama di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itu tentu ini menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih banyak penjelasan dari para ulama di sini yang kita akan teruskan di pertemuan berikutnya, karena sudah mengingat waktu, sudah jam 10 saat ini waktu Indonesia Tengah, ya. Maka insyaallah apa yang bisa kami bacakan dari keterangan atau nukilan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang keutamaan ilmu di segi ini cukup, akan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya untuk kita berikan waktu bagi antum yang ingin menanyakan hal-hal yang perlu dipertanyakan dalam kajian kita kali ini. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Nah, barakallahu fikum. Chat WA di 0819896543. Untuk yang pertama kita angkat melalui telepon terlebih dahulu, ya. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ana dengan Abu Amanda di Jakarta. Mohon maaf Bapak, suaranya kurang terdengar dengan jelas. Mungkin bisa lebih dikecilkan terlebih dahulu suara televisi ataupun radionya. Ya. Di Jakarta, di anak Abu Ananta di Jakarta, Ustaz. Ya, Abu Ananta di Jakarta, silakan. Ini Ustaz, mungkin di luar tema, anak sedang ada permasalahan dengan mantan istri. Mohon maaf Bapak, suaranya agak mendengung di kami. Apakah bisa dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya ataupun radionya, karena tidak dapat mendengar dengan jelas kami apa yang Bapak sampaikan. Sudah terdengar itu awan. Halo. Iya. Ini di luar tema mungkin. Ana jadi ada dilema dengan mantan istri. Ada masalah dengan mantan istri yang di mana mantan istri ini tidak melakukan syariat secara penuh. Bukan secara penuh, mungkin tidak melakukan syariat sama sekali, baik itu sholat ataupun puasa. Yang dimana Ana pernah berjanji pada waktu itu ketika liburan sekolah, maka Ana mengantar Ana ada penyampaian materi mengenai sejarah berkurban. Mm-hmm. Yang menurut Ana sih baru Ana dengar gitu ya, baru Ana dengar. Yang pertama itu kemarin sebelum ada perintah berkurban, Nabi Ibrahim melakukan kurban sebanyak 1400 hewan. Dalam kisah detail yang Bapak ceritakan tadi, ini yang kita perlu lihat dari mana asal-usulnya kisah ini, karena kisah-kisah seperti ini banyak diambil dari riwayat-riwayat Bani Israel, atau bahkan kadang-kadang ada yang tidak ada asal-usulnya, yang ini tidak bisa diterima selama tidak sanad, tidak kuat dari segi periwayatannya, tidak bersumber dari misalnya berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, ada cerita-cerita yang dibawakan seperti ini yang asal usulnya tidak jelas. tidak dinyatakan sahih oleh para ulama tentang sandaran dari kisah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ada orang yang memprotes dua hadis. Baik Bapak, langsung saja Bapak, mohon maaf jika ingin bertanya langsung saja, tidak perlu mendengar kembali televisi ataupun radionya agar bisa kami tangkap pertanyaannya dengan segera. Ya, silakan Bapak Jalal, pertanyaannya langsung Pak. Ada seorang yang memprotes sebuah hadis. Nah, apa baru orang itu rusak akidahnya atau mana ya? Baik Bapak, terima kasih pertanyaan Bapak. Mohon maaf, mungkin memprotes hadis seperti apa Pak ya? Bisa lebih rinci kembali? Hadis yang misalnya nanti itu. Mohon maaf Bapak, hadis apa? Kurang jelas. Ini lagi yang mengatakan bahwa setiap dina itu adalah setiap dan kebal itu dalam agama bid'ah. Jadi orang itu mengatakan saya mengatakan setiap dina itu adalah sesat. Orang itu protes tidak sesat katanya. Baik. Baik Bapak, terima kasih banyak. Bisa dapat kami tangkap pertanyaan Bapak dan mohon maaf. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami memperjelas Ustaz dari pertanyaan beliau, Pak Jalal. Beliau bertanya, ada seseorang yang memprotes hadis yang mengatakan setiap perkara di dalam agama adalah bid'ah, dan sang pemprotes mengatakan tidak semua perkara dalam agama itu bid'ah. Apakah, bagaimanakah dengan orang ini, bagaimana menyikapinya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan semangat menuntut ilmu agama bagi beliau dan bagi kita semua. Orang yang memprotes hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau secara hukum asalnya orang yang mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sesuatu kemudian dia menolaknya, maka ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya menolak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita harusnya menerima apa yang ada yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman permasalahannya orang yang melakukan hal ini belum tentu dia faham. Ketika kita menyampaikan kepadanya contoh tadi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Mungkin dia pernah dengar syubhat. Ada orang yang dianggapnya berilmu mengatakan ini bukan hadis atau ditakwil atau dipalingkan atau bagaimana. Yang jelas orang ini belum tentu meyakini itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas apapun keadaannya ini jelas merupakan keburukan dan dosa bagi orang yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang apakah kita hukumi dia sebagai orang yang kufur karena menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya belum tentu karena bisa jadi dia adalah akan teman jawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Ummu Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, juga keluarganya dan kepada kita semua. Apa yang didengar oleh Ummu Umar itu benar, ya. Itu penjelasan dari para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Karena pemikiran dan akidah Ibnu Sina ini memang banyak yang menyimpang dari Islam. Demikian pula yang kami pernah dengarkan dari beberapa ulama yang ada di Madinah menjelaskan hal yang sama tentang hal ini, ya. Maka apa yang beliau dengarkan dari ustaz tersebut adalah nukilan yang benar dan itu penjelasan dari para ulama kita yang kami ketahui. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, Jazakallah khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Dan kembali kami angkat pertanyaan di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Edwin di Padang Silimpuan. Pak Edwin, ya, di Padang Silimpuan. Silakan. Saya mau nanyakan, ada sebagian orang di wilayah tertentu yang menolak dakwah salafiyah katanya, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang ada di daerah tersebut. Jadi kalau ada orang yang mendakwa salah di daerah tersebut, mereka akan mengisolasi orang tersebut. Jadi gimana kita menyikapi itu, Pak Ustaz? Mohon arahannya. Jazakumullah khairan. Nah, wa iyyakum. Dan terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Edwin, dan kepada saat kami persilahkan. Taufik, pertanyaan sangat baik dari Pak Edwin tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan rahmat dan keberkahannya bagi beliau dan bagi keluarganya dan juga untuk kita semua. Ya, penentangan dakwah seperti ini bahkan bukan hanya berlaku dari bagi orang-orang yang mendakwakan manhaj salaf. Orang-orang yang lain juga yang mendakwakan yang lain ketika tidak disukai di satu masyarakat akan ditentang, akan diganggu dakwah mereka. Ala kulli hal, bagi orang-orang yang mengetahui kebenaran manhaj salaf bahwa ini adalah metode pemahaman yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, jelas para nabi saja yang paling terbaik dakwanya, sudah jelas-jelas ikhlas niatnya, mereka mendapatkan penentangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi aduan musuh dari kalangan orang-orang yang jahat, tapi cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi hidayah dan pemberi pertolongan. Kalau ini dialami oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, apalagi pengikutnya yang tentu kita tidak akan mungkin seistimewa para nabi dan para rasul dalam keikhlasan mereka, dalam ilmu mereka, dalam kesabaran mereka, dalam ketinggian ilmu yang mereka miliki. Oleh karena itu kita hendaknya bersabar, kita hadapi perlakuan buruk tetap dengan perlakuan yang baik, tetap kita berusaha menyampaikan dakwah dengan cara lemah lembut, tapi tidak boleh juga berbahasa basi. Sampaikan kebenaran, bagaimanapun terasa pahit, sampaikan apa adanya. Kalau sampai terjadi pemboikotan, kita hadapi, kita bersabar. Maka mereka-mereka yang ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Allah Subhanahu wa taala wallahu mutimmu nurihi, akan menyempurnakan cahayanya. Di daerah-daerah lain juga banyak yang diancam. Alhamdulillah sekarang dakwah terbuka, tersebar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkat perjuangan dan kesabaran para ustadz kita yang menyampaikan dakwah dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wala nuzaki alallahi ahadan. Barakallahu fikum. Nah. Wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Dan ikhlal islam azan ya Allahu ayyakum, masih kami buka kembali sesi soal jawab. Dan bagi anda yang ingin bertanya, dipersilakan bisa menghubungi kami di 021-823-65436. Kita angkat untuk yang berikutnya, silakan. Ya silakan. Baik, terputus, kami tunggu kembali. Bagi para pemirsa dan pemerhati Roja dimanapun antum berada yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Nah, naam. Baik, terputus kembali. Baik, kita tunggu kembali di 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Ahmad di Bekasi. Ya, silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, kemarin itu mengenai satu hadis mengenai kepemimpinan yang bunyinya kurang lebih Nabi bersabda nanti suatu saat nanti akan ada pemimpin yang tidak memimpin dengan aturan beliau, tapi intinya kita harus taat walaupun punggung kita dicambuk, harta kita dirampas gitu. Intinya kurang lebih seperti itu. Hadis Muslim kalau tidak salah. Cuman ada menurut teman saya juga gitu, bahwa hadis Muslim tersebut ada keterangan doifnya dari salah satu perawinya di bagian akhirnya yang apa dicambuk punggung dan dirampas hartanya, itu doifnya di situ. Nah, mohon penjelasannya seperti apa ya Ustadz ya? Baik, doifnya di lafaz Pak ya, bukan ya. Di sanad Pak ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, saya dari beliau yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau. Jawabannya Pak, di dalam Muslim itu hadis yang menyebutkan semakna dengan ini bukan cuma satu hadis. Hadis-hadis yang menyebutkan au atharatin alaika dalam Sahih Muslim juga hadis yang lain. Ketika para pemimpin itu melakukan atharah, mereka hanya mengambil haknya dan tidak menunaikan hak dari rakyatnya, itu juga hadis sahih dalam Sahih Muslim, bahkan di kitab dan bab yang sama yang dicantumkan oleh Imam Nawawi. Itu kan ada Kitabul Imarah, itu dibawakan semua hadis-hadis yang di situ dinukilkan tentang kezaliman penguasa yang tetap menyuruh kita bersabar. Dan bukan cuma hadis ini saja, bahkan hadis-hadis seperti yang penguasa yang mengakhirkan sholat, kemudian ketika ditanya ya Rasulullah afala nunabiduhum, kita memerangi mereka, lah jangan, selama mereka masih menunaikan sholat di kalangan kamu. Itu semua hadis-hadisnya, termasuk atharah yang mereka melakukan. Athar ini artinya atharah diterangkan dalam penjelasan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, artinya mereka hanya mengambil haknya dan tidak menunaikan hakmu. Sama dengan makna hadis tadi. Kalaupun kita terima, ada yang mendhaifkan hadis tersebut. Ya, kalau kita terima. Ternyata ada hadis-hadis yang lain, terus bagaimana? Riwayat-riwayat yang sahih lainnya juga banyak kan, bukan cuma itu hadisnya. Ala kulli hal, ya, tetap hadis-hadis yang menyebutkan tentang kesabaran kita dalam menghadapi penguasa yang berbuat zalim, selama mereka masih menegakkan sholat, selama masih syiar-syiar Islam tampak di negeri tersebut, selama penguasa tersebut masih seorang muslim, ya. Dan kita tahu kemaslahatan untuk bersabar lebih besar, karena pertimbangan kemadharatan dengan memberontak itu lebih besar. Sekarang seandainya pun misalnya di negeri, bukan negeri kaum muslimin, misalnya di negeri-negeri seperti Eropa atau di Amerika sekarang, kalau kaum muslimin yang jumlahnya sedikit memberontak, ya, mereka memberontak kepada penguasa atau menentang, kemudian mereka disiksa atau ditindas, akhirnya mereka tidak bisa menjalankan agama lagi. Bagaimana lantas di negeri-negeri ini kita akan menyebarkan Islam? Ya, kalau dengan cara kemudian mereka kemudian benci terhadap Islam, kemudian menganggap Islam itu selalu dengan kekerasan dan seterusnya, disebabkan karena ada pemikiran untuk memberontak kepada penguasa tadi. Ini semua akibat buruk dari pemahaman Khawarij. Sampai di negeri-negeri saja yang jelas-jelas pemimpinnya kafir, pemberontakan ini tidak akan mendatangkan maslahat. Yang ada adalah pertumpahan darah dan merugikan kaum muslimin sendiri. Yang ada kaum muslimin akan ditindas di negeri tersebut. Sementara kalau saat ini kita, negeri kaum muslimin di sana tetap menyebarkan dakwah, membagikan ceramah-ceramah yang bermanfaat, mengajak mereka untuk masuk Islam dengan cara yang menyebarkan agama seperti ini, maka Masya Allah ternyata manfaatnya dan penyebaran dakwah lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat, bahkan orang kafir sekalipun, dengan mereka tidak melihat kaum muslimin melakukan ya, cara-cara seperti orang-orang teroris atau pemberontak yang senantiasa melakukan kekacauan di negeri-negeri kaum muslimin ataupun di negeri-negeri tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, dampak dari pemikiran yang mudah mengkafirkan ini itu sangat-sangat buruk, bahkan negeri kaum muslimin sendiri tidak selamat. Ya, yang menjadi sebab tentu saja ini bukan pemikiran yang berdasarkan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan khutbah Islam azani Allahu ayyakum, pertanyaan dari Pak Ahmad merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan berkah ini, kami sampaikan kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam, dan kami persilakan. Apa yang telah kita bahas tadi tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dengan nukilan dari penjelasan para ulama, bahkan ada dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari ayat-ayat Al-Qur'an, ini adalah keutamaan ilmu yang sangat agung yang insyaallah terus kita akan baca nukilan-nukilan lain di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.